Baru ku sadari kita beranjak dewasa, dan tak pernah ku alami kasih cinta seperti ini. Cintaku bukanlah cinta terlarang, untuk kau mengerti.